Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, masyal muslimin azani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Medina yang kami hormati, nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Dan kita telah sampai pada pembahasan dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya. Nah, kita lihat halaman 113. Salisan dhanna wa akhwatuha, qala al-musannif, ya, ketiga dari Amil Nawasih. Nah, kita telah mempelajari Amil Nawasih itu ada tiga kelompok, ya. Yang pertama kana dan saudaranya, di mana kana dan saudaranya ini merofakan isim dan menasabkan khobar. Nah, contohnya kana zaidun aliman. Nah, kemudian yang kedua inna dan saudara-saudaranya, di mana inna, ya, dan saudara-saudara ini tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakan khobarnya. Kemudian ketiga dhanna dan saudara-saudaranya, di mana dhanna dan saudaranya ini tansibul mubtada wal khobar, ya, menasabkan mubtada dan khobar. Artinya apa? Artinya kedua-duanya ini dinasabkan. Nah, kita lanjutkan. Qala al-musannif, wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha, ya, maf'ulani laha. Berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah, yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji, adapun dhanantu dan saudara-saudaranya, maka ia menasabkan mubtada dan khobar, ya, karena keduanya adalah maf'ul bih, ya, maf'ul baginya. Jadi mubtada dan khobar dalam kalimat dhanantu wa akhwatuha ini menjadi maf'ul awal atau maf'ul pertama dan maf'ul kedua, ya, dari dhanantu dan saudara-saudaranya. Nah, jadi istilah yang digunakan untuk kana dan inna ini ada istilah isimnya kana dan isimnya inna. Ada istilah khobarnya kana dan khobarnya inna. Tapi dhanantu ini istilahnya bukan lagi isim dan khobar, tapi maf'ul awal dan maf'ul tsani. Ya, karena kedua-duanya dimansubkan, ya, dinasobkan. Di mana yang pertama adalah maf'ul awal atau pertama, dan yang kedua maf'ul tsani atau maf'ul kedua. Wahia yaitu dhanantu, wahasibtu, wakhiltu, waza'amtu, waraitu, wa'alimtu, wawajadtu, watakhastu, waja'altu, wasami'tu. Ya, taqul, kamu katakan dhanantu zaidan muntaliqan. Dhanantu zaidan muntaliqan. Aku menyangka Zaid ini pergi. Kemudian wakhiltu amron syakhison. Ya, dan aku menyangka Amr hadir. Wa ma asbah dzalik, dan contoh-contoh yang seperti ini. Nah, kita lihat asyar, ya, penjelasannya. Dzakarul musannif rahimahullah an'u tsalits minan nawasikh. Wa hiya dhanna wa hasiba wa khala wa za'ama wa ra'a wa 'alima wa wajada wa takhadha wa ja'ala. Musannif rahimahullah taala menyebutkan macam yang ketiga dari amil nawasikh. Dhanna ini artinya menyangka. Kemudian hasiba, ya, menyangka. Khala menyangka. Za'ama menyangka. Kemudian ro'a artinya meyakini. Ya, ro'a artinya lebih kuat daripada dhanna, hasiba, khala dan za'ama. Karena ro'a ini berfaedah yakin. Kemudian alima mengetahui. Nah, ini juga berfaedah yakin. Wawajada mendapati, ittakhadha mengambil, kemudian ja'ala menjadikan. Amaluha, ya, fungsinya tansibul isma wal khobaro ala annahuma maf'ulani laha, yaitu menasabkan isim dan khobar karena keduanya maf'ul baginya. Jadi kalau dhanna wa akhwatuha ini istilahnya maf'ul awal dan maf'ul tsani, ya. Misaluha dhanantu zaidan muntaliqan. Contohnya, saya mengira Zaid adalah orang yang pergi. Ya, i'rabuha Zanantu fi'lun maudin nasikhun. Wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Zaidan maf'ulun bih awal mansubun. Muntaliqan maf'ulun bihi thanin mansubun. Jadi kalimat zanantu zaidan muntaliqan. Nah, ini kan kedua-duanya mansub, ya. Zaidan sebagai maf'ul awal atau istilahnya maf'ul bih awal, kemudian muntaliqan maf'ul bih kedua, ya, maf'ul bih atsani dinasabkan. Jadi zanantu dan saudaranya, ya, tidak ada istilah isim dan khobar. Ya, yang ada istilah maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani, ya. Wa dhanna wa akhwatuha 'ala thalathati anwa'. Zona dan saudara-saudaranya ini terbagi lagi menjadi tiga kelompok. Af'alin tufidu dhon wahiyya dhanna wa hasiba wa khala wa za'ama. Fil-fil yang berfaedah, ya, sebagai persangkaan atau dhanna, ya, jadi dhanna ini masih belum yakin, ya, masih persangkaan. Nah, dari sini kita juga mengetahui karena itu semua adalah fi'il naqis, ya, dan inna seluruhnya huruf. Adapun dhanna dan saudaranya, ya, semuanya fi'il. Lebih khusus lagi fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bi atau muta'addi, ya. Kemudian untuk dhanna wa hasiba wa khala wa za'ama, ini semua masih bersifat persangkaan, ya. Dhanna nahu dhanantu al-fajra qariban. Nah, contohnya dhanna, saya menyangka waktu fajar dekat, ya. Dhanantu al-fajra qariban, saya menyangka waktu fajar dekat. Kemudian wahasiba nahu hasibtu al-amala syaqan. Ya, dan hasiba contohnya hasibtu al-amala syaqan, saya menyangka pekerjaan itu berat. Kemudian waqala nahu khiltu asyjarata musmiratan. Ya, contoh untuk khala, ya. Khiltu asyjarata musmiratan. Saya menyangka atau membayangkan pohon itu berbuah. Kemudian wa za'ama nahu za'amtu as-safara sahlan. Ya, contoh untuk za'ama, ya. Za'amtu as-safara sahlan. Saya menyangka safar atau perjalanan itu mudah. Masyaallah muslimin, azani Allah wa yakum. Kita teruskan wa fa'alin tufidul yaqin. Ya, wa hiya ra'a wa 'alima wa wajada. Dan fi'il-fi'il yang memiliki faedah untuk menyatakan keyakinan. Nah, ini yang kedua, ya. Kelompok yang kedua. Nah, contohnya di sini ra'a, nahu ra'aitu al-haqqa muntasiran. Ya, contoh ra'a artinya melihat, ya. Ra'aitu al-haqqa muntasiran. Saya melihat atau meyakini bahwa kebenaran itu pasti menang. Kemudian wa'alima nahu alimtu as-sidqa munajjian. Ya, contoh ra'a atau alima, ya, mengetahui, ya, contohnya alimtu as-sidqa munajjian. Saya mengetahui atau meyakini bahwa kejujuran itu menyelamatkan. Selanjutnya wa wajada nahu wajadtu as-salaha sirran najah. Ya, kemudian contoh dari wajada. Wajada itu artinya mendapati. Ya. Wajadtu as-salaha sirran najah. Ya, saya mendapati atau meyakini kebaikan itu adalah rahasia kesuksesan. Ya, kita lanjutkan yang ketiga, ya. Wa fa'alin tufidu at-tahwil wa at-tasyir. Ya, wa hiya ittakhadha wa ja'ala. Kelompok yang ketiga, ya, fi'il-fi'il yang berfaedah untuk tahwil. Tahwil itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Nah, sedangkan tasyir itu merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini insya Allah bisa dipahami, ya, antara tasyir dengan tahwil. Nah, contohnya di sini ittakhadha, ya, nahu ittakhadtu al-amina sahiban. Ittakhadha ini artinya mengambil. Contohnya ittakhadtu al-amina sahiban. Aku mengambil seorang yang jujur sebagai teman dekat. Nah, kemudian wa ja'ala nahu ja'altu al-khashaba baban. Nah, ja'altu ini menjadikan, ya, ja'ala. Ya, contohnya ja'altu al-khashaba baban. Saya menjadikan kayu itu menjadi pintu. Nah, ini yang dinamakan tasyir, ya, merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya, dari kayu menjadi pintu. Nah, kemudian Ibnu Ajurum mengatakan wa ada Ibnu Ajurum, ini pendapatnya Ibnu Ajurum, ya. Wa ada Ibnu Ajurum min hadhil af'alin nasibah lil mubtada wal khabar sami'tu tab'an li ba'd nahwiyyin. Nahu sami'tu Zaidan yaqul, ya, wa huwa ra'yun dha'if. Ya, perhatikan. Dan Ibnu Ajurum rahimahullah, beliau menganggap di antara fi'il-fi'il yang menasabkan mubtada dan khabar ini adalah sami'tu. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, ya. Jadi tadi disebutkan dalam kitab Ajurumiyah, di antara saudaranya dhanna, ya, salah satunya adalah sami'tu. Nah, kenapa di sini Ibnu Ajurum menganggap sami'tu menasabkan mubtada dan khabar? Ya, karena taba'an li ba'dhi nahwiyyin, ya, dia mengikuti pendapat sebagian pendapat ulama nahwu. Nah, beliau mencontohkan sami'tu Zaidan yaqul, ya, saya mendengar si Zaid sedang berkata. Wa huwa ra'yun dha'if, ya, dan ini merupakan pendapat yang lemah, ya, menurut siapa? Menurut pengarang kitab Al-Mumti' ini, ya. Menjadikan sami'tu sebagai temannya dhanna, ini keliru karena ini pendapat yang lemah, ya. Kemudian wal mu'tamadu 'indal jumhur anna jami'a af'alil hawas, ya, allati hiya sami'a wa dhaqa wa absara wa lamisa wa syamma la tata'adda illa ila maf'ulin wahid, ya. Dan yang dianggap pendapat yang terpilih, ya, di sisi ulama jumhur, ya, bahwasanya seluruh fi'il indrawi, ya, jadi fi'il indrawi itu fi'il-fi'il indra yang lima, ya, yaitu mendengar, merasakan, melihat, meraba, mencium. Nah, ini tidaklah membutuhkan maf'ul kecuali hanya kepada satu maf'ul saja. Nah, jadi menurut pengarang kitab Al-Mumti', nah, dan ini memang menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, bahwa sami'tu ini tidaklah termasuk saudaranya dhanna, ya. Tapi bagi antum sekalian yang baru mempelajari Jurumiyah, maka sami'tu ini masuk dalam jajaran dhanna wa akhwatuha, dhanna dan saudara-saudaranya. Wallahu alam bisawab. Karena dalam kalimat sami'tu Zaidan yaqul, nah, ini beliau ini memberikan dalil, ya. Karena dalam kalimat sami'tu Zaidan yaqul, ya, aku mendengar si Zaid berkata. Nah, yaqul di situ itu lebih cocok sebagai hal, ya, ada hal, ya, bukan sebagai maf'ul bi tsani, ya, bukan sebagai maf'ul bi yang kedua. Nah, sami'tu Zaidan yaqul, yaqulu lebih cocok sebagai hal. Nah, ini bantahan bagi yang menganggap bahwasanya sami'a di situ hanya membutuhkan satu maf'ul, ya. Karena kalimat sami'tu Zaidan yaqul, yaqul ini tidak berfaedah sebagai maf'ul bi yang kedua, tapi sebagai hal. Ini bisa dilihat di Al-Kawakib, ya, Kawakib Duriyah dan Syarah Al-Kafrawi. Nah, ini bisa antum lihat. Nah, di sini ada fawaid wa tanbihat, faedah-faedah dan catatan penting. Al-awwal, yang pertama, ghairul madhi min dhanna wa akhwatiha ya'malu 'amalan madhi. Selain fi'il madhi dari dhanna dan saudara-saudaranya itu, ya, beramal seperti amalnya fi'il madhi. Maksudnya apa? Maksudnya baik fi'il madhi dhanna ataupun tasrifannya, ya, misalkan yadhunnu dan seterusnya, dhanna yadhunnu, ya, dan seterusnya, ini beramal seperti amalnya dhanna, ya, amalnya fi'il madhi, yaitu tansibul mubtada wal khabar. Contohnya apa? Nahu qali ta'ala, ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Nah, di sini adhunnu ini merupakan fi'il mudhari, ya, tapi berkedudukan, ya, sebagai dhanna, ya, sebagaimana fi'il madhi ketika dia fi'il madhi, ya. Tapi untuk tasrifan yang lain, ya, dari dhanna, ya, turunannya entah itu yadhunnu, nadhunnu, adhunnu dan sebagainya, nah, ini termasuk dikategorikan sebagai dhanna dan teman-temannya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan tidaklah aku menyangka bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian firman Allah yang lain, wa qali ta'ala wa narahu qariba. Ya, dan kami melihatnya dekat, ya. Nah, ini contoh yang membuktikan bahwa turunan dari dzanna dalam ayat ini, ya. Ini fi'il mudhari, ya. Dan juga ayat yang kedua, wa narahu qariba, ya, juga fi'il mudhari, dhamir nahnu. Nah, ini juga sama saudaranya dzanna, ya, di mana mereka tansibul mubtada wal khabara, yakni menasabkan mubtada dan khabarnya. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum. Asani yang kedua, al maf'ul tsani huwa fil asli khabarul mubtada fa huwa yati mufradan, ya, nahwu raitu al ilma nafi'an wa jumlatan nahwu raitu adz-dzunuba, ya, raitu adz-dzunuba tumitul qulub wa syibha jumlatin nahwu qali ta'ala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ya, perhatikan yang kedua, maafun yang kedua, ya, dia itu pada asalnya adalah khobar mubtada, ya. Mubtada dan khobar terkadang datang dalam keadaan mufrad. Nah, contohnya apa? Ra'aitul ilma nafi'an. Saya meyakini atau berpendapat bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Asalnya apa? Asalnya adalah kalimat al-ilmu nafi'un, ya, di dhamah-dhamah. Al-ilmu nafi'un. Mubtada dan khobarnya itu mufrad. Dan terkadang khobarnya ini berupa jumlah. Ya, contohnya, ra'aitu adz-dzunuba tumitul qulub. Ya, saya berpendapat atau melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ya, maka di sini asalnya, ya, kalimatnya adalah adz-dzunubu tumitul qulub. Ya, dosa itu mematikan hati. Di mana tumitul qulub ini merupakan jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya. Kemudian yang ketiga, bisa juga khobarnya ini berupa syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Lahu qali ta'ala, ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Ya, di sini yang menjadi syahid adalah minhum, ya, di mana minhum ini berupa jar dan majrur, ya, menjadi khobarnya. Tapi kalau kalimatnya ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, ya, al-qiradah ini sebagai maf'ul bi awal, kemudian minhum jar majrur ini sebagai maf'ul bi atsani. Wallahu alam bisawab. Asalis yang ketiga, qad taridu dhanna lil yaqin, ya, nahu qalihi ta'ala inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa dhanantu fi'lun madin ma'nahu al yaqin wa ta'u fa'ilun wa anna wa ma dakhalat alayhi syadata masad al maf'ulain. Ya. Nah, terkadang ada dhanna untuk yakin. Ya, artinya yakin, padahal dhanna ini kan perkiraan, ya, menyangka. Tapi di sini terkadang ada dhanna yang berarti yakin, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya dhanna hasiba za'ama. Nah, ini tufidul dhann, ya. Tufidul dhann, nah, memberikan faedah persangkaan. Tapi kadang ada, kadang juga dhanna ini maknanya yakin. Nah, contohnya ada, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Ya, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menjumpai hisab atas diriku. Maka dhanantu dalam ayat ini merupakan fi'il madhi yang maknanya yakin. Dan ta adalah fa'ilnya. Ya, dan anna dalam kalimat inni dhanantu anni, ini apa yang masuk atasnya, mereka menempati tempatnya dua maf'ul, ya, sadda masadul maf'ulain. Nah, nanti dalam pelajaran lebih lanjut, ya, kita akan belajar bahwa terkadang ada kalimat yang maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsaninya itu tidak nampak, ya, bukan isim mufrad dan isim mufrad, tapi kalimat, ya, tapi berupa kalimat, ya. Ini masya Allah, walaupun kita mempelajari jurumiyah, tapi banyak faedah, ya. Ada istilah sadda, masadul maf'ulain dan yang lain. Nah, jadi kita lihat ayat ini, inni dhanantu, sesungguhnya aku yakin, ya, anni mulaqin hisabiyah. bahwa sesungguhnya aku akan menjumpai hisab atas diriku. Maka pertanyaannya, mana maf'ulnya? Ya, karena di sini setelah dhanna ada anni, ya, di mana kita tahu anni ini temannya anna atau inna. Maka dalam posisi seperti ini, terkadang cara i'rabnya anni mulaqin hisabiyah ini menjadi maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani bagi dhonantu. Dan istilah yang kita gunakan adalah sadda masadda maf'ulain. Nah, yang dimaksud sadda masadda maf'ulain bahwa yang menjadi maf'ul bih awal dan maf'ul bih tsani dari kalimat ini dhonantu adalah keseluruhan dari kalimat anni mulaqin hisabiyah, ya, seperti itu. Nah, antum bisa melihat pada ad-durul masun, ya, dan kawakib ad-duriyah. Ar-Rabi yang keempat, masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, idza kanat ra'a basariyah tadullu 'ala ru'ya bil 'ain fa innaha tata'adda ila maf'ulin wahid nahwu ra'aitu zaidan. وَإِذَا أَتَى بَعْدَهَا مَا يُهِمُ أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ يُعْرَبُ حَالًا نَحْوُ رَأَيْتُ زَيْدًا قَائِمًا. Nah, apabila ra'a ini maknanya basariyah, artinya melihat, maka ra'a, ya, dengan makna melihat ini termasuk fi'il mutaaddi, ya, yang hanya membutuhkan satu maf'ul bih saja. Nah, contohnya ra'aitu zaidan, saya melihat seorang Zaid. Nah, ro'a itu yang menjadi temannya dhanna, bukan ro'a itu yang maknanya melihat. Karena ro'a itu yang maknanya melihat hanya butuh satu maf'ul bih saja. Tetapi ro'a itu yang menjadi temannya dhanna, yakni ro'a itu yang bermakna yakin atau berpendapat, bukan melihat dengan mata. Ya. Wa idza ata ba'daha ma yuhimu annahu maf'ulun tsanin yu'rabu halan nahu ra'aitu zaidan qa'iman. Dan apabila datang setelahnya sesuatu yang dianggap, ya, adalah maf'ul keduanya, maka dia di'rab sebagai hal. Ya, contohnya apa? Ra'aitu Zaidan qa'iman. Ya, saya melihat Zaid dalam keadaan berdiri, ya. Jadi kalau kalimat ra'aitunya bermakna melihat, maka qa'iman bukanlah maf'ul bih tsani. Ya, karena dari maknanya pun kita bisa melihat ra'aitu Zaidan qa'iman. Ini lebih cocok maknanya sebagai hal, ya, dalam keadaan. I'rabnya bagaimana? Ra'aitu fi'il dan fa'il. Zaidan maf'ul bih, qa'iman hal. Ya, jadi catatan ra'a yang menjadi temannya dhanna adalah ra'a yang maknanya berpendapat. Ya. Tapi kalau ra'a yang bermakna melihat dengan mata, dia hanya butuh satu maf'ul bih saja. Al-Khamis yang kelima, hunaka af'alun katsirah, ya, tansibu maf'ulain wa laysat min akhati dhanna nahu kasa wa a'ta. Ya, ada banyak fi'il penasab dua maf'ul yang bukan merupakan saudara dhanna, ya, contohnya kasa, a'ta dan selainnya. Kemudian yang keenam, dzakara al-musannifu dhanna wa akhwatuha fil marfu'at istitradan litatmimi baqiyatin nawasikh. Musannif, yakni Ibnu Ajur Mas'ud Haji rahimahullah, menyebut dhanna dan saudara-saudaranya di dalam bab marfu'at. Ya, untuk apa sih? Untuk menyempurnakan sisa penjelasan dari amil nawasikh, ya. Bab amil mubtada khobar ini masuk ke bab marfu'atil asma. Harusnya, ya, kita berbicara segala sesuatu yang kedudukannya marfu'. Tapi kenapa dhanna dan saudaranya, ya, semuanya maf'ul bih, ya, disebutkan ke dalam kelompok marfu'at? Nah, kata beliau, hanya sebatas penyempurnaan penjelasan amil nawasih, ya. Nah, sehingga pembahasan amil nawasih ini menjadi selesai, ya, meskipun i'rab untuk dhanna dan saudara-saudaranya ini masuknya ke mansubat, isim-isim yang dinasab, ya. Karena dia termasuk kedudukan wajib mansub keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.